di semua. Kompi lah kompi. Pak. Dong. A B C D E F G H I J K. Ah. K. K. Kamar kebutuhan. Kamar rahasia. Secret chamber, secret chamber. Oke, ya, terakhir ini dihukum yang enggak. Comeback. Enak. Comeback. Aku rasa permainan ini enggak punya. Ini siapa sih? Siapa yang bikin permainan ini? Apa enggak punya? Enggak. Kunci port. Lari. Ganti. Mungkin ya daripada kita membahas game ya, mungkin dibahas kita langsung bahas detail-detail aja. Kira-kira apa ya, detail dari apa yang disukain kalian. Jadi misalnya kayak ada tempat atau ada ilmu sihir atau objek-objek yang menurut kalian tuh asik, atau mungkin ada quote-quote itu, atau adegan di film yang pokoknya yang nempel gitu. Satu hal dulu aja yang ada yang nempel, tapi bukan karena adegan di film yang nempel, bukan karena bagus, tapi karena aneh. Yang di Deadly Hallows yang part 1, yang setelah Ron-nya pergi itu, karena dia ternyata Ron-nya pergi, habis itu ada yang gak bisa bareng-bareng ini dan saat nah itu aku nonton tuh ngapain sih sebenernya yang apa? Ya mereka berdasar dan saya gak jelas loh. Di bukunya gak ada tuh pahit juga. Oh, gitu. Oh, itu ya, yang 5 apa 6 ya? Yang 7 yang itu. Yang terakhir. Kan yang setelah itu, yang di bukunya kan cuman orangnya pergi habis itu kan ya, mereka cuman pergi-pergi kemana lagi, ke sini-sini. Nah itu kan, itu mereka kema habis itu. Soalnya danca-danca kan. Ini masan ini, masan. Ya lo memang. Apa yang menempel? Kamu apa lagi? Mungkin ada. Kalau aku favoritku tuh apa ya? Misalnya bisa berdisepret tuh asik. Terus Quidditch itu asik. Quidditch ya. Sika. Apa nih? Mungkin kamu bisa menjelaskan apa yang asik. Terjemahannya. Asik. Saya hello itu terjemahan paling gampang apa ini? Hello. Deadly hello. Apa? Nah, itu kan kalau lari itu. Karena kematian atau apa ya? Deadly hello apa? Hello itu kalau paling gampangnya apa? Hello. Asiknya kan itu terjemahannya reliquy. Apa reliquy? Enggak biasa ya. Kalau sebenarnya paling gampangnya apa sih? Halo. Enggak. Itu karena orangnya pintar. Apa? Karena penerjemahnya pinter. Relikui. Tapi relikui bukan bahasa yang umum kan? Enggak. Mencelos. Mencelos. Relikui. Hari hati Harry merasa mencelos. Aneh, kata-kata yang paling cocok juga kayak. Tapi dia enggak bisa menerjemahkan pensif. Pensif. Paling cuman pensif ya, Mbak. Pensif itu terjemahan dia apa, Mbak? Enggak, dia pensif itu aja, ya. Pensif aja. Enggak bisa sih pensif. Kenapa, Mbak? Kok sangat dari tadi kok kesannya pensif itu berarti apakah pikirannya sudah terlalu banyak di kepala terus pengin di. Nah, itu tanya sama J.K. Rowling apakah dia membayangkan hal itu. Apa foto pensif? Pensif itu konsepnya menarik loh. Iya, apa? Konsepnya menarik kan. Jadi dia untuk meletakkan ingatan kita yang enggak suka, kita sukanya itu terlalu berat diletakkan di sebuah wadah. Itu pensif namanya. Oh. Itu menarik banget. Iya. Tapi sebenarnya kan dari kok pensif dalam bahasa Inggris sendiri kan juga artinya kamu merenungkan dan nah, itu kok jadi pensif. Seperti alat gitu ya. Iya. Sebenarnya pensif itu merenung dan memikirkan. Menarik. Perang ini deh. Ya termasuk disaparate itu kan menarik juga kan. Halo, Di. Disaparate jadi terjemahannya ya. Disoparin, bukan jadi diskopan. Jadi kayak kita kayak translate apa energi dari satu tempat ke tempat lain itu. Iya, aku tadi bingung kok gak terjemahin ya, disperate tetap disperate. Desperate. Ya. Ada sih apa? Tak pikir terjemahnya berpencar gitu. Iya, iya. Ternyata shu yang shu gitu. Hmm. Itu namanya disperate. Ya, teknologinya tinggi dia sebetulnya. Bisa di diwujudkan masa depan ya. Yang kayak gitu. Ini kayak Doraemon enggak sih? Kemana saja. Iya. Yang masih misteri. Tasnya juga. Tasnya yang itu apa serba apa? Atau ajaib itu dulu. Siapa namanya? Extension. Extension. Iya kan diterjemahkan bahasa apa? Macam-macam. Terus ada porky juga kan? Iya. Pot-pot itu. Udah diterjemahin juga yang pakai cerobong asap itu. Enggak. Yang pakai cerobong asap itu namanya. Oh ini apa dulu? Google apa namanya? Google Flow. Oh ya, Flow Network. Jadi itu kalau yang di ministry juga suka pakai itu ya. Ada yang mana? Itu kayak MRT gitu apa gitu kereta. Karena fantasinya itu loh. Yang luar biasa, jadi seperti dunia lain memang. Iya. Tapi dipikirkan dengan cukup serius ya, sih ya. Network jaringan transportasi pun pakai dari. Ya kalau dibilang itu buku dongeng sepanjang masa, tak pikir benar. Karena dia memberikan sesuatu yang baru. Beda sama Septimus Hip. Ya. Septimus Hip baca nggak? Septimus Hip. Serial Septimus Hip itu apa sih? Yeah, itu kan bentuk. Dia kan sebetulnya bentuknya niru-niru kayak gitu, tapi dunia lain yang lain lagi. Tapi tetap kalah sama ini. Detailnya kalah. Aku sih bayang pas baca yang terakhir ini, dia kepikirannya kok bisa saling connect. Ya kan, nulis kan kayak gitu. Buat alur-alur nanti dihubungkan kan sistem nulis kayak gitu, nanti dia baru bikin cerita. Bisa udah, gue deh. Pertama dia paling cuma bikin bab siji, ini bab dua, dia nanti menciptakan alur sendiri, ini tokohnya, ini alur, sistem nulis kayak gitu. Sama cerita-ceritanya suka nyambung, soalnya kayak yang pas loketnya itu pun ditemukan, yang akhirnya ditemukan Horcrux itu kan sebelumnya juga pernah sempat ceritanya mereka bersih-bersihin dan buang loket itu. Jadi yang hal-hal kecil itu tentu saja diangkat lagi dan ternyata berkaitan. Ya, nulis pintar. Berarti memang arsitektur bangunan cukup mendalam. Karangannya itu yang sangat asik. Hmm. Tapi ada juga kayaknya yang miss-nya, ada yang salah. Jadi diomongin di buku pertama lain, gimana di buku ketiga ternyata berubah. Kayak itu yang akhirnya itu peraturan prefect. Jadi prefect itu mestinya nggak berhak gimana di buku pertama, tapi kalau di buku keempat dibilangnya dia bisa menghukum sama prefect. Itu memang karena udah berubah peraturannya. Enggak, makanya tulis peraturan terakhir. Apa namanya? Jijik men, jijik sama-sama. Tolong, ini kita harus kasih pendapat yang objektif. Iya, jijik. Ya. Diterima. Kita tadi ngebahas apa? Arsitektur. Apa yang dia? Yang kayak gitu biasanya kalau penulis itu udah nyiapin dari awal atau berkembang seiring berjalannya? Ya, dia nyiapin konsep awal sedikit awal, tapi nanti kan dia kalau sudah mulai ngembangkan, dia kembangkan lagi. Dia buat alur, enggak mungkin dia cuma nulis gini anak-anak. Dia pasti buat alur kayak peta gitu. Ini toko ini nanti hubungannya ke sini yang connecting pasti pikir. The dots-nya ya. Dia bukan buat peta mapping. Dari toko sampai kejadian banyak mungkin berpengaruh juga akhirnya ke makanya tapi aku bilang serial. Dia sampai bikin 7 jilid dan itu saling berhubungannya loh. Iya, dan itu kan fungsinya bergeser dan ininya kita ingat di buku ini dia gini, selanjutnya itu beda ya. Jadi setiap buku internet. Kayak ada yang kebuka terus ketwist kayak Musashi Wei lah ya. Kalau kita baca Musashi kan dia hubungkan ya buat sejarah masuk tiap toko. Tapi Musashi kan tokohnya nggak sebanyak Harry Potter. Iya. Editornya juga jago sih. Masih banyak mereksa. Yang mereksai apakah yang dia katakan tuh berhubungan tuh juga editornya. Jadi. Hebat banget. Ini baru satu itu ya. Nulis baru Harry Potter ini. Iya. Dan itu sudah. Menguasai struktur seluruhnya itu terus ditulis. Ini hebat. Dan ini ya, banyak serial TV mungkin sekarang yang kayak gitu kan, maksudnya dia ya How I Met Your Mother lah misalnya. Jadi, ya kan dia punya ya istilahnya ya, sesuatu yang di masa depan berkaitan dengan yang sekarang atau dulu itu udah dirancang keseluruhan lah. Kalau Indonesia kan kelihatan kan apa yang udah dirancang duluan atau yang dipanjang-panjangin itu kelihatan. Kalau Divi gimana sih? Mungkin apa yang ada yang menarik dari objek-objek atau dari sihirnya itu yang paling oke apa? Atau yang paling suka yang waktu dia bisa nyiptain kayak apa? Rusa ya yang dia nyiptain. Patronus. Ya. Patronusnya gitu. Ternyata masing-masing dari mereka punya patronus sendiri-sendiri. Banyak huruf P ya pikir-pikir dipotong. Iya. Porky, Patronus, Prongs. Oke, okay, kita mulai lagi. Nanti ya. Aku ini nanti. P. Ya. Patronus. Oh, tadi kan belum hangat. Oh, sama hewannya. Aku suka tuh banyak hewan-hewannya. Kan yang sampai dia bikin buku sampingnya sendiri yang apa? Iya, itu hewan-hewan aneh Harry Potter ya. Terus juga peraturan Quidditch kan juga ada. Jadi buku terpisah tentang peraturan Quidditch terus. Dan lucunya buku itu tuh juga ya, ada Ron. Kayak punyanya milik Ron apa segala itu. Apa ada gak sih? Tadi Ari belum tahu Patronus, saya coba bisa menjelaskan. Mbak Ari, Ben gak ngisi-ngisi sama Ari. Ayo. Kecil loh Kak Medan. Apa Yul, kamu jelasin dong Patronus. Patronus apa? Ya ayo cepetan, jangan lama, ayo. Tet. Waktunya habis ya sudah. Ini enggak ada yang tak Patronus semua ya ini. Ayo, dasin Patronus. Ayo, dasin Patronus. Patronus. Perwujudan hewan. Tapi itu dari sistem proteksi kan ya? Iya. Proteksi setiap orang. Khusus tuh. Jelasin tuh makanya. Siapa khusus untuk menghadapi apa sih? Mentor hewan bentuknya hewan kayak perwakilan dari pribadi masing-masing. Jadi dia ngumpulin energi di situ untuk perlindungan dirinya. Jadi belum pernah ada yang ini ya, Patronus bentuknya naga gitu, nggak ada itu ya. Kita punya Patronus juga loh, tingkahnya kita sendiri pun punya Patronus dalam itu, hewan pelindung gitu ya, bukan hewan pelindung. Iya kayak Sunceng itu berang-berang dan berang-berang. Ya. Itu kayak Fight Club gitu si siapa? Tokoh utamanya itu kan dia membayangkan hewan yang penguin ya. Fight Club udah pernah nonton? Udah nggak ada hewannya. Fight Club kan dia ada terapi disuruh membayangkan masuk ke gua, terus hewan apa yang mewakili diri kamu? Nah dia tuh kebayang penguin. Kayak horoskop. Ya horoskop. Iya. Kita punya horoskop. Jadi Patronus itu nih. Wah. Gimana, gimana, gimana? Kalau Dementor tahu kan? Tahu, Bang Mamat gimana? Patronus. Kalau munculnya di nomor 3. Tahu aku Dementor itu. Sistem kerjanya Dementor gimana? Ma, apa? Ketakutan yang terdalammu toh? Aku ini jago loh. Penggemarnya The Potter loh. Jadi ketakutan terdalam deh. Dia kan penjaga Azkaban kan. Ya, juga. Fungsinya, ya. Tapi fungsinya kayak menyedot semua kebahagiaan. Energi. Ya. Itu tadi maksud gua. Nah, Patronus itu. Nah, kalau kamu baca itu sebelum tahu Patronus itu ya mantra yang lupa kali. Iya, jadi ketika kamu mengucapkan jurus itu, jurus yang melatihnya cukup lama, kamu harus membayangkan hal yang terindah dalam hidup. Sesuatu yang paling membahagiakan. Jadi lupa kebahagiaan itu yang akan bisa melawan segalanya itu. Kurasa waktu itu yang nulis itu pasti, ketika tidak bahagia pada waktu susah gitu ya, menderita, dia membayangkan sesuatu yang bahagia. Jadi semangat hidupnya naik. Mungkin kelihatan ya refleksi dari si J.K. Rowling ya di saat terendah. Iya, ya bayangkan begitu dia jadi imajinasi. Apa sih? Ini saya kroniknya asik, sorry ya. Yang membahagiakan lah ya. Jadi mungkin hidup naik. nanti kita bahas ya di akhir. Apa yang manfaat ya, apa yang bisa hikmah kita di balik itu. Itu. Nyambung Patronus, Patria, apa lagi ya? Oke. Okay. Siang ringan-ringan dulu. Masih ringan-ringan terus. Tempat apa berat? Patronus pensif apa namanya? Banyak P kan? Itu hidden branding tuh. Harry Potter. P juga ya, Potter. P. Kalau ini deh, yang film-film deh. Scene dari buku atau film yang favorit apa? Ayo, coba. Hari dulu, Riz, gimana Riz? Kok aku terus? Dulu kan. Siapa? Mbak Yuli. Ayo, kamu juga. Sebelum nonton filmnya. Ya, buku. Di buku yang paling kamu suka, adegan ketika di mana? Setting di buku. Apa yang setting di buku pas waktu pokoknya aku dulu itu baca Harry Potter itu kalau ada kata-kata Mr. Snape itu agak gitu orang ini kok galak temen sih gitu. Bentar kita nggak ngomong, kamu mau ngomong karakter? Iya, jangan. Ini milih tempat dan adegan yang kamu suka. Perjalanan ke Hogwarts atau Hogsmeade? Enggak. Enggak semua sih. Paling apa yang ngambil kan? Kitty Cauldron apa namanya? Vicky Cauldron ya. Itu menarik settingnya. Paling suka pas nyelamet no itu. Apa? Kuda yang bersayap itu apa namanya? Snitch. Ya, Snitch mau dibunuh itu. Bukan. Hipogrif. Oh, heeh, pas di hutan. Tadi hal enggak bisa. Apa? Hipogrif. Gak ada, tadi gak keluar. Oh iya, hipogrif. Yang keluar ini tadi. Mau dibunuh, mau di... Yang pas mau dipenggal ya, mau di... Malfon. Malfoy. Ya, Malfon itu terus... Ampe Mister... Siapa sih penjaga? Hagrid. Itu di Selamat Nol sama Harry dan temen-temennya. Itu sih aku paling senang. Kalau kamu di perjalanan ke Hogwarts. Kenapa kok? Iya, bagus aja perjalanan. Udah. Sudah kita aja. Itu ngomong crowd-nya asik. Devi gimana deh? Itu perjalanan ke Hogsmeade. Di Hogsmeade-nya itu. Oh, di Hogsmeade-nya itu ya. Itu penggambarannya bagus. Anak sekolah berarti bayangannya adalah liburan sekolah. Kamu gimana Kat? Aku tahu kamu pasti di perfect draft-nya ketika dia harus membaca buku. Enggak segitu ya. Apa tahu kamu pasti adegan di dalam loteng yang kamarnya Harry Potter itu ya. Di bawahnya tangga. Oh ya, di bawahnya tangga. Bari. Aku pas mikin apa? Loh. Pakai invisible cloak buat masuk ke perpustakaan. Asik tuh. Kan yang buku pertama dia perpustakaan ya. Heeh. Saya nyuri-nyuri baca-baca buku-buku yang enggak, dia yang nemu cermin ajaib itu. Cermin ajaib. Oh, ini apa? Cermin apa sih? Yang bisa menunjukkan keinginan terdalam kita itu. Oh, iya itu di itu buku pertama juga kan. Oh, jangan pas hari nanyain ke Dumbledore apa yang tapi yang seru mobilnya yang nabrak pohon daluras kasa pohon itu. Itu seru. Aku ya sayangnya ya filmnya enggak seru. Apa namanya ya rocketan yang di film tapi di ceritanya seru kan. Iya. Sama yang pas nanyain Dumbledore apa yang paling kamu inginkan gitu. Kayaknya gimana gitu Dumbledore-nya pas itu. Saya suka Dumbledore. Jangan mempersulit hidupnya loh, Mbak. Harusnya yang bikin kita wow itu. Banyak sih tuh Widit sih masih ya. Ya, oh yang kalau yang di buku sih pas apa ya, pas apa ini loh yang waktu menyelami pikirannya Smith yang terakhir. Oh iya. Nah itu Pak yang kan masa kecilnya Smith sampai dia itu apa namanya mati. Pelajaran apa itu? Oh enggak, bukan. Kalau yang itu kan apa? Yang masuk otak gitu. Bukan yang waktu terakhir yang waktu Smithnya habis dibunuh sama Dumbledore. Iya, iya. Kan dikasihin. Oh iya waktu mau mati itu ya. Terus kan ya waktu dia masuk itu kan itu. Aku mau suka itu. Ternyata ini ya, ketahuan kalau bapaknya tuh tengil. Kalau aku gak ada. Ya, apa sih ya sama kamu? Ya udah next ya. Next. Ayo mau ada kan? Ayo, kamu ada kan suka yang mana ya? Aku apa ya? Next. Tapi kamu gak tanya. Ini ketika perjalanan ke Piala Dunia Quidditch. Mereka beramai-ramai semacam kayak naik haji ala orang Inggris. Iya. Kema bareng gitu. Kema dibuka itu. Jadi bagus di dalamnya. Iya. Fantastis. Jawabannya yang paling oke. Sama aja kayak perjalanan ke perang melawan naga itu juga bagus. Perang melawan naga yang di yang apa? Piala Abil. Jalannya bagus. Yang lawan naga itu ambil telur naga itu. Oh iya. Oh iya. Oke, bisa. Tapi di filmnya bagus. Aku belum nonton yang filmnya. Filmnya bagus. Kalau setelah yang temeh-temeh, sekarang soal karakter. Karakter ya, kalau aku sendiri paling suka. Ayo. Mbak Ari deh, ayo Mbak. Kok aku lagi? Karakter Harry Potter yang sampean paling suka ya kan yang Snip. Sama. Paling seneng sama ya nah, Snip dua orang aku rasa Snip tuh banyak suka kenapa kira-kira jangan aku biar dulu yang nyebutin dulu aja aku deh enggak lah ya kamu dulu mbak aku ya Snip ya di luar dia kelihatan keras sama Harry tapi di dalamnya ada kasih sayang. Wajarimu hati rintu ya. Itu bukan Lukman ya. Itu Snip. Itu Ayas manggil Martinir, manggil Lukman seperti itu. Kayaknya di hari di luar itu keras, kamu harus maksudnya disiplin tinggi, keras terus apa? Selalu kayak di marah-marahin gitu, tapi di hatinya Uci tapi lindu. Dan loyalnya luar biasa ya. Lukman tapi mesra. Sampai akhir masih kalau sama Lili gitu. Oh kasih tak sampai. Iya. Iya. Kasih tak sampai. Sana ini hiasan aja terus sebenarnya boleh. Bawa sini aja. Sedikit mengkriukan suasana lah ya. Monggo. Aku kan model juga dong. Jadi oke karakter gitu. Kalau Mbak Ari gimana Pak? Yang satunya lagi Profesor Lupin ya. Kita harus Snape dulu kenapa Snape? Snape kenapa? Kenapa ya Snape ya? Aku gak suka Snape. Eh ya lumayan lah. Ini romantis. Romantis. Kok makan gratis gitu. Udah, itu aja. Ini sini bagus. Kenapa? Penggambarannya loh. Itu kayak karakter-karakter yang paling kompleks. Dan paling manusiawi. Heeh, yang paling manusiawi jadi kayak apa sih? Paling nge-twist. Heeh, paling nge-twist. Jadi ya di depan dia enggak pernah nunjukin apa-apa sih perasaan apa ya. Apa-apa. Tapi kayak sebenarnya dalam kan perasaannya dia tuh kayak benar-benar kemana-mana dia sampai yang apa? Dia setia apa dia berjanji sama Dumbledore demi seorang Lily sampai mati banget setia kayak gitu sama apa ya jawabannya kayak gitu apa pertama kelihatannya kayak misterius gitu loh dia kayak misterius banget gitu. Tapi ternyata ya dalamnya tuh teramat sangat kompleks dan manusiawi sekali dan iya sih itu salah satu yang karakter yang kita menebak-nebak terus ya. Pertama kan oh kayak ini, oh terakhirnya baru, oh alah ternyata ini. Kalau kamu menurutmu gimana kan tentang si Snape nih, si Perus nih? Si guru berhidung bengkok. Ya pas pertama sih ya kesannya emang dibangunnya ya menyebalkan dan kayak sentimen dan ini kenapa sih sentimen nggak jelas, tapi terus kemudian juga pas dia buku ini pun buku ke 6 kita juga jadi antar dulu ini beneran tak sudah di ini membantu kita atau jadi sampai akhir itu banyak tebak-tebakannya terus sampai akhirnya meninggal dan baca pikirannya gitu. Ya itu kayak benar-benar kita nggak pernah bisa yakin sih sama apa yang dia lakukan jago dan sampai akhir dia sebenarnya sangat loyal dan castingnya juga cocok ya cocok banget nah siapa sih itu Alan Rickman jadi semua karakternya itu kalau dari filmnya aku bilang yang paling cocok emang dia pemain teater masalahnya dan dia emang sangat stylish gitu ya kalau menurut kamu gimana deh? Sudah bisa bikin sama enggak, berarti senang juga? Atau benci atau biasa atau enggak penting? Kalau menurut kamu gimana? Semua karakter ya punya kelebihan ada yang bisa disukai, ada yang bisa tidak disukai masing-masing punya ciri khas sendiri juga aku suka semuanya ternyata juga Snape juga pada awalnya memang menyebalkan kan ternyata belakang-belakangnya kita jadi kan jadinya kaget juga kan ternyata malah selama ini yang membantu dalam hal sebenarnya tuh si Snape itu. Dan ini menariknya tuh ketika kita baca yang edisi 1 itu kan kayak tipikal cerita anak kecil ya ada yang pokoknya ini jahat gitu kan pokoknya begini kok jadi kita kayak nggak perlu mikir gitu. Tapi sebenarnya ya itu kalau si J.K. Rowling itu cerita ketika dia ngomong ke Alan Rickman ini dia nih pria yang sangat dilematis enggak tahu terjemahan pasnya gitu tapi kurang lebih dia ngomong kayak gitu jadi gimana dia terlihat membenci dan perhatian sama Harry itu kayak dia tuh melihat Harry itu manifestasi dari kenapa Lily memilih pria lain bukan dia gitu dan itu pada akhirnya dia mengerti alasan itu dan benar-benar sangat mengerti kenapa. Kenapa? Ya karena Harry-nya itu. Jadi memang kenapa? Ya, kenapa sih Lily milih ayahnya Harry? Nah, katamu enggak. Kan dia mengerti, mengerti kenapa? Dia mengerti. Ya karena dari moderatornya siapa ini? Enggak, itu loh, kenapa? Ya kenapa? Karena dia pernah menyelamatkan Snape juga. Nah, itu enggak disebutin. Iya. Wah, kenapa? Lho. Kenapa itu tadi mengerti? Kenapa? Nah itu tanya J.K. Rowling, karena J.K. Rowling yang ngomongnya. Nggak, mungkin ya. Tapi kayak dulu kan si Snape tuh ngeliat bahwa si James itu kan arogan gitu. Dan nggak ini. Nah, terus setelah dia semakin mengenal Harry, dia ngeliat bahwa semakin gaya nilai yang ada di James itu sama dengan dia di Harry. Jadi sebenarnya terus mau ngeliatannya arogan, tapi dia tuh peduli sama teman dia. Pokoknya dia yes, yang baik-baik lah itu lah. Tapi apa kan juga kayaknya memang Harry apa sering dibilang sebagai apa kayak benar-benar cloningnya bapaknya tapi ternyata sifatnya ibunya cukup berbeda ya cukup berbeda. Pas James kok baca buku pertama yang baca juga lumayan kaget sih wah ini tuh menyebalkan ya bapaknya. Nakal, lebih parah daripada kembar. Dan ceritain dari benci jadi cinta lah. Dari ceritain. Ini jadi cinta dulu awalnya kan sebenarnya kan mereka berantem terus tapi James tuh ngejar Lily. Nah si Snape ini suka dibully sama karena James. Si James ya. Dan soalnya ya itu sih. Dan terus ya begitulah Jamesnya suka mengganggu. Ya, katanya kemarin itu karena sering dibully. Ya tapi terakhir kan disebutkan karena si Snape kan ikut aliran jahat itu kan si Lily tahu kan. Di bukunya kan disebutkan gitu, si Snape ikut alirannya si itu, si Lily tahu jadi dia nggak mau nemuin. Itu terus lari ke nggak mau nemuin lagi. Karena remaja sih, aneh ya, kompleksitas kehidupan remaja ya. Aku sih ya sisi aja sih, tak gimana lah. Kita di sini kehilangan suaramu. Iya. Jadi kalau lembur di sini aja. Mulai bagaimana Harry Potter itu bisa menyentuh jiwa setiap insan-insan yang bisa membaca aksara Aku baru baca satu. Kita main game tersebut. ABC karakter. Seru pokoknya bisa jawab. Kalau gak jawab gak seru. Terus kita bahas apa detail-detail yang menarik. Tempat, magicnya atau siapa apa. Ayo mungkin kamu bisa share lah. Kenapa kamu udah sampai tamat belum? Oh, sampai 4 doang. Nah, gimana? Sampai 4 ini kamu ngerasanya gimana? Susah sih sampai 4. Ceritakan. Saya pertama kali baca pas SMA kelas 1. Hah? Kelas 1? Oh, iya, kelas 1. Kelas 2. Itu jadi baca, itu buku jadi buku bergilir di dalam kelas. Dia ada beberapa buku yang selalu bergilir. Jadi satu Harry Potter. Jadi tapi seingatku itu buku yang paling sangat dinantikan. Jadi masa, kapan lo selesai? Ditungguin tiap hari, jadi nungguin temen yang selesai kan. Yang punya jadi, satu ya? Yang punya satu, jadi gitu. Itu satu buku. Apa yang dilihat? Kita baca juga dalam kelas. Twitter? Live Twitter. Gitu, bisa. Ya itu sih. Jadi untung Twitter tuh tuh hapus apa? Lumayan nih. Ya, saya nggak bisa sampai selesai. Nah, saya buat promo pasti, lumayan. Ya, Facebook aja pening kepala. Lain sih anunya. Beda sih. Ini lain, Mbak. Promo foto di Facebook itu enggak tahu, agak lupa. Jadi detail-detail enggak tahu sampai enggak seperti kayak kata Andre yang apa? Apa ini? Enggak usah baca. Ya baca-baca lebih sekilas-sekilas cuma lebih apa? Klimaks-klimaks gitu ya. Jadi enggak apa detail-detailnya sih enggak terlalu. Tapi karena memang tapi memang Harry Potter tuh salah satu buku ya novel yang sangat aku pas baca sangat menyukainya. Dan aku juga dulu sering agak heran kenapa banyak yang ngebandingin sama Lord of the Rings. Beda. Dan waktu itu orang kesannya karena lebih dewasa kali Lord of the Rings gitu. Jadi kalau kayak aku ngeliat temen-temen tuh kayaknya jadi yang itu yang ya yang terkesan dewasa gitu dia tuh baca kalau penting kan bawa ke sekolah. Jadi terus agak mengecek kan bahasanya apa? Apa yang baca Harry Potter itu? SD banget sih gitu. Anak SD banget gitu. Lord of the Rings bagus filmnya, jadi nonton filmnya aja daripada baca bukunya. Dan iya, mungkin karena pasti beda. Lord of the Rings itu bahasanya sih yang buku-buku yang setiap buku kalau tinggal kalau gitu banyak ya. Itu pasti beda-beda aja ceritanya. Bahasanya bulat gitu loh kan. Iya, Harry Potter tuh enak. Tahunnya lain sih. Iya, tahunnya lain. Dengan magic-magicnya, dengan tapi setelah itu tetap beda. Lain sih sebenarnya. Cukup. Kalau mau perbandingan sih sebenarnya Harry Potter lebih dekat dengan tokohnya kan anak kecil sih ya mungkin ya gitu. Jadi kalau The Rings enggak loh. Maksudnya itu oh iya iya iya. Karena tokohnya anak kecil jadi langsung ini bukan anak SD gitu. Dan mungkin laku berat ya jadi. Dan ya lebih populer lebih males loh mau baca pasaran. Kayaknya mungkin karena kebetulan dua-dua itu sudah difilmkan pada saat yang cukup bersamaan kali ya. Maksudnya kalau perbandingan secara buku sih lebih cocok dengan katakanlah Narnia kayak ataupun Subtle Knife, Golden Compass itu masih lebih ataupun Ursula Le Guin masih lebih masuk sebenarnya. Itu juga mungkin yang bikin di Amerika tuh ada dua jenis covernya ya. Jadi ada versi anak-anak. Iya, ada versi dewasa. Yang anak-anak yang ada di sini ya. Yang anak-anak versi sini, yang kalau yang versi dewasa. Udah laku ya. Ini enggak yang kalau dewasa memang itu gambarannya ya lebih gelap-gelap. Lebih kita enggak ada sih yang dewasa karena aku suka yang sampul yang anak-anak. Tapi iya. Versi Inggris sama Amerika pun beda. Covernya. Oh, iya, covernya beda. Indonesia itu Amerika ya. Yang Amerika covernya. Ini versi Inggris kan. Iya. Kalau yang ada Scholastic sama Half Blood Prince ini, kalau yang Amerika itu gambarnya cuma liontin gitu. Iya. Jadi tapi yang dewasa. Dewasa. Sekilas kita ngeliat ini Daniel Steel bisa. Liontin. Bukan Daniel Steel, beri Jeffrey Archer man. Kalau mau lah, kalau aku Harley Quinn. Pakai apa sih kan? beda kayak mesti ilustrasi gitu. Dan kalau yang Amerika itu dia kalau saya dari seri 3 sampai 4 itu dia pakai color scheme yang senada gitu. Jadi hampir kayak monokrom. Ya kalau kita lihat cover 1 2 3 kan warna-warni. Kalau kita lihat yang Goblet of Fire terus Order of Phoenix ya gitu tuh. Nah, ketika dia yang Reliquie Kematian ini dia lebih berwarna-warni. Di cover. Nah, kita kembali lagi ke karakter. Minta apa karakter favorit? Tadi banyak yang suka Sirius. Snape. Oh, masih ada ya crowd-nya ya. Ini tinggal ya. Masih aware loh. Aku aja lupa Snape sama Sirius itu yang mana. Maksudnya Sirius Black itu yang Black itu ya, Black. Sama Snape itu gurunya. Sirius pamannya. Coba enggak? Cobain jauh-jauh. Itu sama ya. Khusus yang bikin mama Jawa bukan palat ya. Mama Jawa. Ini ya paling budak, enak. Budak Jawa. Budak Jawa. Ya, buka ya aku ke Is. Iya ya kembali. Mati. Gimana? Sama Harry Potter. Itu yang kata Harry Potter yang sendiri. Oh iya, yang itu. Okay. Ini menarik ini. Oh. Iya, soalnya aku malah paling ya. Biasa ya, sih. Iya, soalnya yang enggak ada misteri sama sekali kayak gitu loh rasanya. Dan yang mana? Harry Potter itu enggak terlalu simpati. Harry Potter itu manja. Banyak keberuntungannya, ditolong banyak orang. Enggak, jadi ya karena semua sih berharap pada dia. Karena suka dulu ya, suka dulu. Suka dulu, suka dulu. Sama aku suka buku buku anak-anak yang tipikalnya kayak Harry Potter ini yang sengsara. Ada kebuntungan. Tapi kalau di film, kalau di film dia kayak melontarkan joke-joke yang agak sarkas. Karena itu mengandung nanti. Dan lucu. Tapi kalau yang di film kayak dia cuma bernikah bodoh dan jadi lucu gitu. Aku suka yang di buku. Yang dia lebih bisa komentar-komentarnya kan yang kalau ada apa, dia punchline-nya diapain terus langsung gitu. Tapi aku suka. Kalau di film itu pokoknya badut aja gitu. Dan Nera Maluku. Dan apa ya, menurutku sih sebenarnya Kata ini kan selalu digambarin ini kayaknya soalnya dia hanya jealous aja sama Harry. Tapi menurutku kayak ya kayak waktu dia waktu itu sempat buku 4 itu kayak Harry itu ngomong kamu snooping around aja ya waktu dia lagi latihan waktu mereka lagi berantem. Tapi sebenarnya kalau ada beberapa yang bilang ya sebenarnya bisa jadi waktu itu sebenarnya dia mungkin berusaha minta maaf atau ngecek Harry. Iya. Aku malah enggak ngerasa ini enggak tadi. Menarik sih. Nah, aku rasa si JK ini cukup sadar ketika dia bikin karakter. Dia bikin Harry. Dia cukup sadar dia banyak bikin karakter keren yang orang pasti milih favoritnya pasti bukan Harry gitu. Karena banyak karakter keren yang tersebar kan. Iya. Maksudnya ya Lupin aku setuju, Sirius juga. Agreed. Kamu kenapa? Entar. Bagus lagi si kembar itu ya. Harry Potter nah, itu maksudnya malah jarang sih sebenarnya mikir ya. Jadi wah ini menarik sekali perspektif kita yang sangat edgy. Edgy banget. Kemakan novel anak-anak jadi karakter kayak gini kan jadi tokoh utama. Aku malah lebih ganteng ngeliat itu kayak satu kurang bisa identikin tuh karena itu kayak the one kayak kayak Matrix soalnya kan biasanya karakter-karakternya seperti itu kan penyelamat terus sih karakternya itu sama kayak Lord of the Rings sih si siapa Frodo ya karakternya sih lemah terus harus di up gitu buat tapi biasanya hero-hero kan seperti itu sih yang kamu aja yang terpilih. Kalau Lord of the Ring itu yang rambutnya perak ganteng itu yang ternyata. Oh, Legolas. Ini Harry Potter, Harry Potter. Tapi kalau soal Lord of the Rings, aku ada nggak demennya juga ketika di buku terakhir gitu. Iya, buku terakhir itu. Si manja banget ya. Aku mikir, ini kok ini jadi kayak begini hampir nggak ada bagus-bagusnya lah di apa seperempat awal buku terakhir itu Ron ini udahlah ambek kan lah terus enggak aku agak mungkin bete deh. Tapi lucu dia sebagai karakter panggung ke bawah apa lucu dia sebagai karakter panggung bahkan menangnya pun aneh kan ya soalnya kan kakak-kakaknya jago-jago semua dan jago-jagonya itu di bidang-bidang yang berbeda-beda gitu loh feelnya ya katakan tuh bisa kayak rocker dan kayak semuanya mereka perfect semua gitu loh menarik sih terus Charlie nya di apa Dragon Keeper dan ya perfect juga Percy juga meskipun apa ya karena mereka bidang-bidangnya itu mereka jago di field-field itu semua sebenarnya Ron ini kayak nanggung gitu dan dibawa di bayangi juga sama Harry bahkan jadi dikenalnya kayak oh iya Weasley anak Weasley itu kalau enggak sidekicknya Harry Potter iya dia dari mana kan apa iya akhirnya jadi prefect tapi ya kayaknya sebenarnya kayak achievement ini nggak cuman gak karena penting. Kayak apa kayak Dumbledore-nya kayak biar nggak Harry nggak ini Harry-nya dan juga kayak biar nggak apa ya kayak udah tahu semua orang tahu gitu kan Harry itu anak emasnya Dumbledore tapi biar nggak tambah nggak tambah beban di Harry lagi ya dia pilih yang selain itulah Better than the rest, padahal sebenernya juga enggak juga better than the rest jadi Om Uri, coba kamu sebagai orang yang juga merasa sering jadi sakit sakitnya siapa? Kamu maksudmu apa? Kamu cici, men enggak, sakitnya Pak Adi atau siapa gitu kamu jangan meng sidekick aku kenapa Hagrid? Iya, dia pasti yang jarang dapat perhatian karena dia tidak bisa tinggi besar gagal iya dia kayak tinggi bisa lah simply bisa baik ya. Ya tanpa motif yang hampir tanpa motif kayak dia oh, yang paling enggak ya? Iya sih oh Ari jadi sebenarnya kelihatan ya iya. Karakter apa kamu apa sih karakter motor itu dari Dumbledore oh Dumbledore kepala enggak aku suka tanpa motif iya ya orangnya ya simply dia baik terus ya menurutku dia sama sekali nggak yang paling nggak punya motif apa sih dia dia benar-benar baik yang ya wes tolong gini menarik ya motifnya ada sih kalau bilang hal itu motifnya cuman ya bisa mengupas baik mungkin hewan iya kan dia senang kalau hewan yuri dia kan baju tenaga dia kan dia kalau karena dia baik sama Yuri kan karena yang inget yang dia bilang karena aku melihat diriku sendiri dalam kamu gitu. Dia sebagai anak yang gak diinginkan dibuang kemana-mana gitu kan terus tapi tetap ada yang bisa nomor berapa aku lupa aku baca itu aku baru baca Dumbledore kenapa? Dari awal gak tau ya katanya ya mungkin kakek-kakek kali ya apa sih? Opa-opa gak sih tapi papain Devi ya kan butuh orang yang mengayomi enggak aku seneng apa ya dia katakanlah katanya sabar dan sabar, baik sekali hijab. Tapi sangat sebenarnya ya sangat tertutup dan terus dia sebenarnya sangat tahu cara menempatkan diri dan anu orang dan, terus juga ya punya ketertarikan jadi kan enggak tapi juga apa pintar maksudnya dan tapi enggak menonjol semakin memperjelas pintar tertutup menonjolkan diri ya ya kalau digambarin tuh kayak dia tuh apa ya ya opa aku memimpin kayak tipe kayak asas gitu loh sih kita ini kayak soal sabar dan baik tapi kayaknya ya sebenarnya dia itu bisa kayak baca kamu sih dan punya masa lalu skill ya. Hmm, ya masa lalu yang sebenarnya enggak jangan dengan keluarga yang saya lihat Muhammad tadi apa sih artinya apa kamu tadi apa favorit karaktermu karakter favorit apa kamu apa aku rasa yang sebenarnya kita pasti semua senang kan karena itu siapa Fred and George. Oh, asik sih itu. Eh tapi Fred-nya atau George-nya nih? Beda loh mereka. Agak beda loh tapi sebenarnya. Fred-nya lebih nakal. Masa iya, tapi kalau dua-duanya yang mati itu siapa gitu? Fred. Fred yang mati. George kupingnya kepotong. Oh, yang mati Fred. Iya. Tadi di videonya langsung. Tapi ya. Jadi itu kan memang karakter dua orang yang ya unik apa kalau satu dipisah mungkin efeknya kurang mendalam. Salah satu scene yang paling seru pastinya juga ketika mereka meninggalkan sekolah itu. Iya, pakai itu sapu terbang. Benar-benar rendang ya. Iya. Itu ya semua pasti senang. Terus ya dan banyak karakter lain juga kan kayak Lupin itu juga serius. Serius. Luna. Luna, ya. Luna love good. Kamu pasti juga dengan Xenophilus. Xenophilus. Bapaknya Luna. Love good, iya. Bapaknya. Thank you. Dorsi. Tapi mesti jarang sama Hermione ya? Neville ya. Atau gak yang sama Hermione ya? Ya boleh. Ya boleh. Itu dia cakep. Iya sih, aku terus terang ketika ngeliat malah apa? Kalau yang enggak digambarin di bukunya kan Hermione itu kan kutu buku rambutnya keriting dengan giginya yang iya, enggak rata. Kelinci gitu. Tapi kalau lihat di filmnya cantik terlalu cantik gitu. Tapi pas kecilnya ya gitu sih. Iya, pas nomor 1 masih kayak gitu masih rambutnya masih begini. Iya kan enggak besar Bondi. Giginya diratakan kan. Iya, ada yang ya yang di biar ketemu siapa Karpop. Oh, si Kram. Iya, Kram. Ah, tadi kan enggak bisa. Sama. Oh iya. Ya, tapi ya kok di TV sih karakter-karakternya masih jadi lebih ganteng cantik semua sih. Yeah, yeah. Cuman kok cowok-cowoknya menurutku paling cakep pas 4. Ini ngeliatin gede gini kok enggak menarik. Iya. Yeah. Gede-gede kempal. Siapa? Yang di TV film yang pas di situ juga. 4 itu. Soalnya kan ceritanya Harry kan kurus dan kering gitu sih. Dan yang paling parah yang ke-5 itu potongan Harry di situ. Rambutnya waduh, udah benar. Apa? Kan keren yang nomor 4. Rambutnya panjang gini. Asik tuh. Harry yang mana? Keempat emang era-era pokoknya dandanannya sangat anak muda. Waktu itu kan juga si Johnny Greenwood-nya Radiohead sama siapa? Vokalisnya Pulp, Jarvis Cocker juga jadi cameo juga. Iya. Ceritanya jadi band apa? The Beatles Sister itu kan. Iya. Oh, pantesan aku kayak pernah lihat. Tadi sebelumnya kita ngomong soal apa, Ket? Kamu karakter. Kamu ngomong apa? Cowok-cowok jadi keren terus. Oh iya. Kak. Yang mana cowok-cowok jadi keren apa? Ini kamu bilang ke, yang aku bilang salah satu alasan kenapa aku malas baca itu yang nomor 5. Bukan tadi ya, kamu? Tinggalnya di filmnya di nomor 4 yang paling keren. Oh. Yang terakhir ini mereka kayaknya kurang terlalu malah terlalu dewasa. Dewasa kan. Yang keempat tuh yang apa? Yang mereka yang lawan naga tuh yang lawan naga. Oh, yang lombaan. Kok secara penampilan aja loh ya. Piala ada si itu ya. Piala. Cedric. Tapi malas sih itu ya. Cedric enggak. Oh, dia sama yang Lulu Robert tadi. Parkinson. Yang sama siapa Lulu? Dan ya si Ron kan. Cauleng. Cau. Itu waktu itu sebenarnya si Ron mulai karakternya mulai develop ya. Di itu dia jadi intens di Quidditch juga di filmnya. Di film lah ya. Cuk. Hermione itu memang dari aku ya, hampir gak ada perubahan sebenarnya Hermione itu. Iya. Dia kan gitu dulu, dia dulu pintar, kutu buku, sampai-sampai tadi juga kayak gitu, gak ada. Gak hampir gak berkembang nih kalau ngeliat sebenernya. Iya. Tampangnya. Iya. Lembang besar. Yang di ini. Dan giginya aja rata. Tapi sebagai anak kecil itu saya juga sudah melihat potensinya ketika di seri 2 itu. Jadi kok kayaknya agak jauh lebih manis dari yang di buku ya. Maksudnya kebayang. Oh iya, pasti di filmnya semua dari seri pertama pun terlihat jauh lebih ganteng dan siapa? Tapi cantik di filmnya. Si siapa? Ron masih masuk. Nah, Ren. Si Ron. Maksudnya kalau castingnya sih dari seri pertama kan semuanya juga nyakup sih. Pasti kan Harry kan ceritanya juga scrawny dan dia gak peraturan dan ya gak cakep. Tapi ya gimana pun ya namanya juga film kan harus jual tampang juga sih. Tengok film sih semuanya ya lebih ganteng nyakup sih pastinya. Susah dikompromiin kan pertumbuhannya tokoh-tokoh sendiri kayak tokohnya Neville tuh. Iya. Dia enggak gendut kan setelah terakhir kan dia tinggi banget. Iya. Saya kontrak ya. Ayo kamu harus gendut terus dulu. Kasian amat. Tapi ya sebenarnya itu umum terjadi loh kalau di film. Kayak Bridget Jones tuh enggak salah. Pasti. Iya, itu kan umur kayak itu udah profesional. Ini kan mereka masih masa pertumbuhan. Iya. Kalau disuruh remaja disuruh, "Ayo kamu gendut." Entar enggak punya pacar, Pak. Oh. Gendutannya aja enggak apa-apa. Kalau dulu ketika nonton Bridget Jones juga. Aku enggak nonton. Cuma pernah ngomongin tentang apa? Belajar nama media studies dan harus ada media studiesnya. Apa sih karakter apa lagi ya serius iya dan apa yang salah satu ininya lagi yang apa ya dari J.K. Rowling ini dia pinter mengatur apa ya mungkin lo ya keseimbangan antara gimana membuat cerita anak sama tapi jadi nggak terlalu cheesy dan selalu apa ya sangat Hollywood banget gitu lah. Jadi misalnya gini contohnya mungkin dia berani mematikan banyak karakter yang keren-keren gitu. Kayak misalnya Sirius kan buku sebelumnya itu dia kayak ngasih harapan baru karena ada paman yang keren yang Gary Oldman keren terus dimatiin terus kemudian Dumbledore terus Lupin dan Fred. Enggak terduga itu Fred sih. Justru versinya yang hidup. Dia di berapa ini bisa cukup kejam untuk ukuran. Iya cuman ya yang paling kelihatan masih kayak cerita anak-anak yang cuma buku satu yang kayak waktu terakhirnya kan semuanya kayak dipaksa dikasih peran gitu kayak si apa Hermione memecahkan yang ramuannya Snape terus yang si Ron main catur itu kan masih kelihatan cuman gitu sih setelah itu kan dia lebih kemarin jadi lebih kayak nggak udah nggak kayak di ketanangan setelah buku ke 3 lalu buku ke 4 kan udah yang mulai gelap buku ke 3 itu sebenarnya suasananya sudah mulai iya suasananya udah mulai gelap 4 gelap sudah mulai hitam 1, 2, 3 itu hampir kayak detektif gitu iya detektif kita lihat puzzle keempat ke atas tuh mulai emosi dan gelap-gelap di mentor dan mas moderator mas moderator mas nggak saya merenung ya banyak sekali yang bisa kita ambil dalam hidup ini lebih tepatnya aku ngelangut anak kela ya Katon bagus sekarang. Sign with first, bla bla bla, perbandingan. Extendian. Ya mungkin ibaratnya sekarang kita akan membahas langsung ke intinya adalah. Kok intinya nih? Bukan, lebih ke endingnya. Nah kalau kalian semua harus memperpanjang ending, gimana? Atau kalau enggak itu yang apa? Kan yang bab terakhir mereka ketemu di King's Cross dan sudah punya anak tuh tiba-tiba. Saya enggak tahu sudah punya anak. Mungkin cerita sebelumnya itu gimana tuh. Nah, yang dia mana? Ini terakhir menantang imajinasi. Gimana kan kalian mengisi cerita setelah ending bukunya? Atau jeda antara ketika Harry berhasil mengalahkan Voldemort sampai tiba-tiba mereka sudah menikah anak. Harry udah jadi apa itu ya? Auror atau apa itu ya? Ayo tak, kamu jangan masuk saat. Kalau menurut kamu males-malesan itu gak niat ya? Ini kalau buku fiksi kita pertama loh. Kalau menurutmu gimana fantasimu? Kalau untuk harus mengisi membaca itu lah terlalu banyak. Ya, wah tambah oke nih. Tambah anu. Kalau aku sih cuma kebanyakan cerita anak anak juga. Jadi si Harry and the Gang itu mereka ribut simpan masing-masing. Oh, soundtracknya masih Ashanti Nori. Terus di Asia kemana? Ya mungkin ke Indonesia. Bali. Liburan musim panjang sama musim 5 tahun, musim panas guys. Menemukan apa? Menemukan dunia gaib di ketimuran. Jadi novel-novel ini. Novel-novel macam. Tapi enak ya, jadi bintang film selama 7 tahun ya. Nyi Roro Hijau. Si Malfoy kenapa gak dibunuh? Draco Malfoy. Kenapa gak dibunuh? Kok gak dibunuh kenapa? Pecundang itu harus hidup seumur hidup. Dia gak serau sadis sih. Iya dia. Dia gak jahat. Dia kan setelah apa setelah di buku yang ke-6 kan dia jadi agak ragu kan. Iya. Si mendukung Voldemort sendiri kan dia gak berani. Orang tuanya kan pokoknya gak mau si Draconya mati kan. Oh lebih ya, karena takut ya. Ya sebenarnya dia itu lebih kayak bully kecil yang punya kekuasaan gitu loh sebenarnya. Bukan tidak. Dia enggak benar-benar jahat gitu enggak sih. Tidak. Jahat secara dia cuma salah. Enggak. Ya berlainan dengan Voldemort. Kemudian kan. Ayahnya tapi belum mati. Enggak mati. Enggak mati. Eh tadi yang diserang terakhir ini yang dicakap ular di meja itu bukan. Oh itu anu apa guru? Guru yang renang kelin. Kanjian manusia mangkel ilmu budaya manusia macam ilmu budaya mangkel ini ya tapi sebenarnya bukan papanya Malfoy bukan iya jadi memang yang karakter-karakter yang dicintai mati iya tapi kayak sebenarnya kayak Lucius Draco itu kan Percy yang agak-agak penting juga mati sih siapa temennya Draco itu Krip atau Quill ya mati ya? Krip ya? Oh iya Krip dan Quill iya Quill mungkin lupa gue siapa yang mati ya, ada yang selamat satu oh nah. Yang ketiban itu ya? Ya pokoknya yang dia ini sendiri iya iya kena Gargoyle iya Gargoyle itu Quill itu jenengnya dan aku sebenarnya agak bingung itu adalah gimana mereka memisahkan dunia ya konsepnya ya maksudnya kan ketika mereka masuk di King's Cross di peron 934 itu kan masuk udah berarti kan ke dunia lain ya geser konsepnya itu apakah peron universe tapi ketika mereka yang naik apa mobilnya bapaknya Ron mereka sebenarnya di dunianya Muggle terus keluar ya kan mereka kok nggak memasuki iya, lorong dimensi lain atau apa gitu tiba-tiba nyampe gimana ada yang bisa menjelaskan gitu ada yang mengerti mesti tanya kayaknya satu pertanyaan jadi dari yang kadang-kadang yang ada pertanyaannya cuman kan kayak apa yang pas Piala Dunia Quidditch kan dia bilang ada yang Harry tanya kan lo apa nanti nggak apa kalau ada Muggle ini apa nggak curiga itu kan cuman kayak oh, setiap tempat yang ada ini dengan sihir cuman dilindungi. Jadi kalau masuk ke situ mereka kayak bakalan pergi lagi kemana? Cuma kayak gitu. Penjuknya satu yang ngerti cuma itu kok. Iya, jadi sempat kayak kita ngerasa itu dunia yang lain. Nah, tapi juga kayak itu sebenarnya tempat yang sama dengan dunia kita, tapi iya, itu kan paralel. Oh gitu, paralel. Emang gitu ya? Iya, itu paralel. Jelasin dong. Ya kayak kamu sama bisa masuk dunia Jin paralel. Dalam tapi ada itu yang jalur umum lewat 9-3/4 itu jalur umum, jalur privat ini lebih jauh kayak mobil-mobil dulu paralel gitu ya? Paralel itu berdampingan. Eh, tak ending mu tadi belum selesai tak kayaknya enak banget kamu tidur lagi. Karena dia belajar kalau kamu gimana? Fantasi mengisi yang lain dulu. Gaby ya, happy ending. Sebelum happy ending itu sebelumnya. Atau misalnya mungkin kalau kamu pengen diperbolehkan merubah endingnya deh, kamu pengennya gimana? Terserah sih. Dipotong kalah ya. Abis sambil dua hidup lagi. Iya. Dumbledore hidup lagi loh. Ini ya Snape yang hidup lagi. Kok oh, jadi kurang tragis dong. Itu kurang tragis dan malah aneh kalau Snape lagi banget ya. Apa yang harus dilakukan dia terusan? Dulu aku yang jadi itu prinsipalnya Hogwarts. Oh, gitu. Aku dulu pernah baca fanficnya Harry Potter yang sebenarnya dibikin berseri-seri. Itu juga gila, maksudnya fanfic loh. Ya, fanfic itu biasanya paling cuma berapa? Paling cuma ya satu seri, satu cerita aja, cerpen. Tapi berseri-seri. Dan itu dibikin ceritanya asik sih. Harry, Ron, Hermione, Seamus, terus siapa lagi ya? Neville. Mereka berlima, tinggal bareng, kos bareng, dan mereka training Jedi Order bareng. Asik sebenarnya pas baca itu, wah seru juga. Nah terus tahu-tahu si Draco ini karena bapaknya masuk penjara dan dia terluntang lantung dan gimana akhirnya harus tinggal di sana aja kayak agak tersiksa juga si Draco nya di situ, posisinya di balik itu menarik sebenarnya. Waktu itu ceritanya karena fanfic nya dibikin waktu setelah buku keempat selesai kan belum tahu anunya, jadi ceritanya itu mereka sudah dewasa dan masih harus mengajari Voldemort itu. Konteksnya sebenarnya endingnya itu bakal berubah sekali. Nah, aku tahu banget kamu orangnya tipe pasti kamu meresponnya. Kenapaan? Kalau fanfic lu gimana? Kamu pasti pernah bikin. Pernah. Pasti. Pernah. Pernah lah. Gimana kalau? Gak usah. Males. Ngapain? Cat club buku ini cat. Secret serve. Tak kan boleh. Kan yang suka menyimpan rahasia. Kaos kaki saja. Saya minta sepasang kaos kaki tebal. Apa sih? Ya, melibatkan percintaan itu lah. Apa sih? Kok percintaan? Ya. Iya kan dipikirnya kan Hermione dapat dengan Harry Potter kan orang biasanya gitu. Aku lebih sebenarnya sih obvious banget sih ya. Ron sama Hermione dari saya ke satu. Ternyata malah dapatnya sama Ron. Oh enggak, jadi buku pertama sekiatan sih. Ron sama Hermione, ya kan? Gak mungkin sama Harry tuh ini kayaknya. Kalau kamu mengisi jeda percintaan. Cinta. Iya deh. Lagunya udah mulai dulu. Hari ini. Oh iya, pas dihilangin ingatannya itu sih. Jadi nanti hilang ingatannya dibalikin, balikin nggak akhirnya? Ingatan orang tuanya akhirnya. Oh iya, itu sebenarnya pengen tahu sih. Ya itu oh, iya, ingatannya iya dibalikin, terus malah nanti Harry sama teman-temannya itu hilang ingatan semua. Terus jadi orang normal semua, wis generasi Harry wis tutup buku lah. Gak ada hubungan sama dunia sihir lagi. Terus kemudian sampai akhirnya suatu kejadian. Wah ya, Harry Potter strikes back. Harus strike back karena kejadian. Kalau keturunan Voldemort menuntut balik ya. Sinetron. Aku penasaran itu sih. Oh iya, yeah. Jadi bahkan Harry lupa sama Ron sama Hermione. Aku penasaran biografinya Dumbledore yang tulis sama Rita Skeeter itu Last sih. Masih cici banget, tapi ya penasaran juga. Iya, itu dia ada sedikit ketertarikan sama siapa? Anaknya Matilda Bagshot gitu ya. Gak inget, aku belum baca. Ada yang tahu? Jadi kalau Dumbledore itu kan masa lalunya cukup gitu. Kompleks. Kuat. Jadi dia sebenarnya dulu ya pemuda berbakat dan segala macam, karena polemik ada saudarinya yang gila ya karena perbuatan magel, ayahnya balas dendam dan ayahnya di penjara, dan ketika si saudarinya ini soalnya kumat nggak sengaja membunuh ibunya, dan akhirnya dia kehilangan dua orang tua dan harus, jadi bayangkan kalau dia pemuda yang potensial dan penuh optimisme dan ambisi harus di rumah untuk ini jaga rumah, sementara si adiknya yang Albuquerque itu sekolah. Ya dulu sebenarnya dia sempat, dan sampai akhirnya di kompleksnya dia ada New Kid on the Block, anaknya Matilda Bagshot yang membuat buku History of Magic itu, yang kayaknya bisa pantar lah sama si itu. Coba cari apaan? Lock of Hell. Oke, itu Tung Don Tapet Tepuk. Siapa sih? Itu Dumbledore Key tau gak sih? Aku google langsung kali Dumbledore Key. So, riwayat search more. No, enggak, ini elemen Dumbledore Key. Ini suggestionnya Google ini. Yang paling umum dicari di Google adalah Dumbledore Key. Mari kita coba. Makasih orang-orang yang berusaha. Di antara selain jenggot panjang, jenggotnya panjangnya kan bisa mengikat pinggang. Jadi dia menemukan si temennya ini yang sepantar, dan mereka malah sempat berencana untuk apa ya? Keliling dunia bareng. Bukan, itu teman sekolahnya lagi. Jadi ini dia yang udah, yang nulis tribute itu kan. Jadi itu yang keliling dunia bareng tuh teman sekolahnya. Nah, ketemu si anaknya Matilda ini setelah dia keluar Hogwarts. Dan mereka berdua berencana, katanya demi kebaikan bersama, kebaikan yang utama, for the greater good, itu sebaiknya magel itu, orang dunia sihir itu berkuasa terhadap magel. Jadi sebenarnya dulu ambisi mereka berdua itu seperti itu. Tilda Swinton bukan? Bukan. Anagramnya. Seven textual clues that the Lord has given. No boss rule apart. Apa sih? Jadi setelah mereka, ya, dia dan kekasihnya itu memutuskan untuk menguasai dunia magel, kemudian ya ditentang sama Aberforth itu karena harus lebih memikirkan keluarga, dan akibat mereka bertiga apa bertikai, si adiknya itu mati, dan akhirnya ya itu si kekasihnya ini menempuh jalannya untuk menguasai dunia dan akhirnya menjadi penyihir gelap. Nah, si Dumbledore ini ya sisi baiknya dia, ya akhirnya menjadi ya penyihir yang baik lah, gitu kan. Dan tapi efek negatifnya juga dia selalu merasa bersalah. Dan itu mungkin yang menyebabkan sebenarnya dia tuh kalau mau jadi menteri sihir sangat bisa. Cuman didorong rasa bersalahnya, dia tuh ada kalanya tuh ya tidak, cenderung tidak mempercayai diri sendiri. Dan itu sebenarnya nggak kelihatan di bukunya kan. Jadi bersalah karena apa tadi? Kenapa? Bersalah karena apa? Dia merasa bersalah karena adiknya meninggal ketika ketika mereka bertiga fight Aberforth kekasih. Kamu cari dong, dia tidak ketemu. Cowoknya Dumbledore itu loh, cem-cemannya. Grindelwald. Grindelwald. Oh ya. Grindelwald siapa? Mulali. Jadi dan sampai mana tadi? Nah, kamu nanya. Bersalah. Iya, dia dia bisa jadi adiknya mati. Matching, tapi karena dia merasa bersalah. Itu dia bahkan enggak yakin apakah adiknya itu mati karena enggak sengaja terkena atau memang dibunuh. Ya, itulah. Dan pada akhirnya setelah dia sudah matang di Hogwarts dan si Grindelwald sendiri tadi ketemu dan sudah benar-benar sudah gelap, ya mereka harus saling membunuh dan ya cem-cemannya itu pun dia bunuh mati. Ya jadi sebenarnya banyak kisah-kisah ya, di balik itu gelap-gelap semua sih. Ya merasa enggak jadi menteri sendiri juga karena ya karena dulu dia punya pemikiran bahwa itu tadi pemikiran yang sama dengan Slytherin dan Voldemort tadi kan pertamanya. Mereka punya pemikiran yang sama jadi kayak dia merasa aku ini enggak bukan orang suci kayak yang di gambar-gambar bukan orang-orang. Aku yang orang ini aku belum pernah berpikir seperti ini jadi aku enggak layak jadi menteri gitu. Kayak gitu ya. Terus kenapa dia kena kutukan? Siapa? Dumbledore. Kutukan cincin itu. Oh itu ketika nyari Horcrux. Iya. Katanya kan tadi cukup menarik juga ya konsep membelah. Oh iya, membelah jadi jadi 9. Jadi 7. Oh, 7, sorry. Dan salah satu Horcrux yang... Tahu. Dan yang paling asik sebenarnya mungkin karena Harry sendiri itu ada... Iya, adalah Horcrux-nya. Dan itu sebenarnya di buku ke-5 gitu, disebut ya. Yang di Order of Phoenix ketika yeah, dia yeah. ke ruangan yang isinya ingatan-ingatan itu. Jadi emang salah satu dari kalian harus mati. Nah, kenapa kok Harry dipilih jadi Horcrux? Bukan dipilih, itu kan enggak sengaja. Oh, enggak sengaja. Dia waktu mau dibunuh. Heeh. Dia tertanam. Wes. Jadi kayaknya sudah semakin memuncak. Nah, mungkin kita akhiri saja dengan bagaimana buku ini membawa pesan dan apa yang bisa dipelajari dari masing-masing. Oh, ya. Oh, ya. Mulai dari Sinta. Nyal. Aku dari tadi setuju juga dengan Sinta bisa mengetip kerennya Harry Potter. Itu hal yang tidak terpikirkan orang lain. Gimana, Kak? Aku belum aja yang ngetik. Ya, seluruhan aja. Harry Potter ini menurutmu apa yang menginspirasi dari Harry Potter? Ya, oh ya, keberanian. Jadi semuanya dimulai. Mungkin keberuntungan bukan kata yang tepat kayak buat keberanian. Jadi berani apa-apain gitu. Dan akan itu jadi dia kan berani. Oh, beri banget sih berani untuk tadi masuk ke jalan 3 tempat itu tembus itu udah pasti gimana gitu kok di tembok nabrak itu aja lari ke temboknya itu berani aja sih salah satu luar dari zona nyaman kan luar dari zona nyaman dia juga hidupnya gak nyaman juga kali. Nah, makanya itu udah gak nyaman ke tempat yang keluar yang nyaman. Lebih gak nyaman berani dan rela berkorban ya. Nah, gimana Pak? Rela berkorban banyak waktu dia nyelamatin apa tuh Jini terus apa ini kan dia saya sih bukan rela berkorban sih juga apa sih namanya juga ya, ya. Gak mikirkan mikir diri sendiri ya, dia ngelong gak perhitungan lah ya. Ya, jadi kan belum tentu dia harus mengorbankan diri sendiri nggak juga dia sama-sama aja tapi kan tadi berani untuk menyamakan siapapun lah yang bisa disamakan. Kalau perhitungan tadi udah banyak pakai loh kan gitu kan tanya nyager dicetin ayo Pi kalau belum tetap bu gimana Pi dari biasanya kalau lagunya Metallica tuh menapis asik sih. Dalam banget gitu. Ayo Bari, tadi gimana selain rela berkorban terus apa lagi? Ayo, lagu Bari. Menabung. Ya, aku masih tidur. Taci Paparera ya di Pesuma. Ayo Riri, wakilan Tuan Ari. Kamu baru baca satu. Tetap aja, men. Ayo. Filmnya kan nonton kan? Ayo, yuk. Yo, itu saya itu loh. Saya baca buku itu awal. Berdirinya. Kalau berdirinya situ. Iya. Terus jadi semangat tuh baca buku lain. Jadi semangat terus. Sama bersih bersih. Wah. Jadi Harry Potter ini juga bisa kampanye untuk kampanye untuk kegiatan berliterasi ya, sebenarnya luar biasa efeknya. Senang baca. Enggak senang baca bisa baca buku sebeli dulu. Ya, Amri. Di jalan belum selesai. Kamu. Yang keempat, yang keempatnya yang bikin aku enggak belajar belum. Seru sih empat itu juga. Yang piala tiga. Enggak bisa taruh sih itu. Ya ya. Belajar duluan. Apa? Yang apa yang keempat? Yang Goblet of Fire. Lomba itu. Piala api. Dan ya berantemnya Harry and Ron. Ya persahabatan template persahabatan persahabatan dan cinta tak terbalas persahabatan dan cinta cinta tak terbalas dia yang ngomong aku cuma ngomong persahabatan cinta terbalas cari yang berbalas itu kenapa yang berbalas semua ya tapinya snap oh yes Dumbledore. Toko-toko kunci dua tidak berbalas. Harus saling ini. Teman-teman gay ya dia ya. Gay. Ya. Gay apa mbak? Gay. Sampean gay dah. Gay itu untuk jolok pala itu namanya gay. Kat. Apa ya? Template-nya udah tak chip, yes. Oh, ya lanjutkan dari itu sih toleransi juga ya. Aku menyebutkan banyak maksudnya bahwa kan dunia sihir yang diciptakan juga banyak tatanan sosial yang kalau bisa cari kajian ini ada kesetaraan ada peri apa peri rumah dengan ini kan? Terus kayak apa werewolf yang dia kan sebenarnya itu selalu ada tapi kayak ada juga orang-orang kayak Dumbledore yang ya mengkampanyekan itu terus bahkan kayak Snape yang ya kita menyebalkan ternyata juga tidak hanya satu sisi ya ya maksudnya semua orang itu sebenarnya sangat kompleks dan multidimensional gitu sih tuh lalu apa lagi ya ya dan kok bawa ya Harry meskipun dijagokan tapi sebenarnya semua orang bilang ya guys itu semuanya juga timber sebenarnya yang sangat kompleks itu ya ini nyambungnya lagi setuju lagi sama si Tinta itu sih bahwa fakta bahwa Harry itu sebenarnya orang biasa dan itu sebenarnya kan hampir kayak apa ya pasom yang ada di cerita-cerita lain sih mungkin jadi bahwa ya mereka semua orang biasa juga agak lain dengan misalnya kayak apa Neo di Matrix tuh terlihat jago gitu loh. Sementara kok Harry nih ya pelincotnya tuh ada. Jadi cukup manusiawi. Semuanya juga sih kayak Ron yang ngambek-ngambek ya. Iya, bahkan kalau aku lihat sih dari sendiri malah aku lihat ini malah Dumbledore itu sendiri ya. Aku lihat kayak Dumbledore pertama kan wah Superman rek bisa apa aja gitu. Tapi ternyata kan setelah dia senangnya itu. Oh, terus dia biasa. Pernah gini, dia pernah punya kekurangan ini, dia juga punya pemikiran yang buruk sempet kan gara-gara adiknya kayak gitu, tapi juga kayak gitu. Dan itu malah memberi edit apa ya, justru memberi karakternya tambahan yang menarik gitu sih. Jadi nggak hanya ya kayak potongan cardboard lah. Cardboard. Deh, nasi bubuku ya. Oi. Ya selain itu ya, juga ya kalau katanya Tinta yang aku setuju sama yang lain. Belum. Ini aku karena tahu angsa Reni pasti ada. Enggak apa. Aku masih pikir enggak ada mungkin beli sama lah. Pamungkas. Ya itu yang katanya enggak ada sesuatu yang namanya keajaiban itu sebenarnya ya cukup tercerminkan lah. Mungkin hampir sama kayak kalau kita bikin acara gitu. Yang ada di situ sebenarnya orang-orang yang cuma berpikir mereka tuh harus melakukan sesuatu dan sebenarnya juga ya di tengah-tengah itu ada faktor di dalam mereka yang membantu yang sebenarnya ya itu belief sebenarnya belief karena ada satu hal yang cukup teringat di aku tuh ketika si Dumbledore itu ditanyain Harry dia nanya aku tuh punya banyak banget kesamaan sama Voldemort gitu kan. Bisa masuk tang, terus pikiran kita terkonek gitu. Dan ya itu ada beberapa bahkan orang sampai menduga dia tuh iya jadi dia tuh sampai merasa jijik ke dirinya sendiri gitu. Bahkan ketika topi asrama itu dia bingung ya. Iya, dia bingung memilih Harry harus di Gryffindor atau Slytherin. Nah, kemudian ya itu si Dumbledore-nya bilang ya apapun yang terjadi pada kamu itu yang menjadikan kamu orang yang baik itu akhirnya pada pilihan kamu memilih untuk baik jadi itu yang perbedaannya. Kalau Randy gimana Randy? Agak. Aku sebenarnya pertama mau ngomongin dulu sama Devi tadi sih yang apa jangan menjudge orang gitu loh pokoknya karena ya gimana pun juga. Yang pertama kayak aku lihat Dumbledore sendiri kan, oh Superman bisa apa aja gitu. Ternyata tuh dia kayak gitu. Terus sama aja kayak Snape juga kan dengan segala macam tingkahannya yang aneh-aneh ya ternyata dia orangnya sangat setia, loyal gitu kan. Dia bersedia melakukan apa saja untuk orang yang dicintai. Sebenarnya ya sama ini sih apa soal pilihan tadi yang ngomong tentang pilihan dalam hidup jadi apa yang terjadi ya sebenarnya kan semuanya masalah pilihan gitu ya yang di sini aku inget sebenarnya apa ya kata-katanya aku suka di sini bahwa ini bukan masalah apakah kamu harus melakukannya atau enggak itu masalah sebenarnya cuman bagaimana sikapmu untuk menghadapi suatu situasi jadi yang waktu dia bilang itu tentang ramalannya kan apakah ini berarti aku harus melawan dia aku harus melawan dan berdua enggak ini pilihannya ramalan itu kan cuma mengatakan bahwa kalau apa ramalan itu mengatakan bahwa Dumbledore akan menandaimu sebagai musuh utamanya. Voldemort akan menandaimu sebagai musuh utamanya. Terserah kamu melakukan apa gitu. Itu pilihanmu. Kamu bisa kabur, tapi konsekuensinya bahwa Voldemort tetap ngejar kamu. Atau kamu bisa ngelawan dia, ya dengan meskipun konsekuensi itu dia bisa mati, tapi pokoknya apa dia melakukan hal yang benar gitu kan. Jadi ini semuanya tentang pilihan gitu. Ini kan tentang pilihannya. Kamu bisa melakukan kalau kamu dikasih sih kayak dihadapkan dengan pilihan yang apa kayak pilihan yang sulit sebenarnya sih cuma pilihan dan bagaimana sikapmu menghadapi pilihan yang sulit tadi sih masih gitu sih. Memang cobaan terbesarnya itu adalah ketika di keadaan tersulit bagaimana kita tetap memilih yang menjadi baik itu luar biasa ya. Kita tutup sekarang Mario Teguh Golden Ways. Oke. Kalau gitu sudah ditutup dengan sangat nicely oleh Bung Ray. Enggak ada salam-salam nih, salam-salam apa? Enggak ada kata-kata. Penutup selawat badar. Iya. Jadi kita enggak berhasil nih mempraktekkan kalau apa Avada Kedavra. Dengan ini diskusi saya tutup dengan kata mischief manner. Masuk. Jadi iya kalau mau gabung lagi yang untuk Jumat berikutnya itu Jumat keempat tanggal berapa ya? Di newsletter sih. Apa? Newsletter yang sebenarnya salah ya tanggalnya. Kita bakal bahas saksi mata niatnya Pak Suwarto Brata. Dan ini kita juga mengusahakan supaya bapaknya bisa datang. Jadi ini pengarang tua yang sangat lovable sekali deh. Jadi kayaknya opa-opa. Opa-opa yang lucu dan suka dia suka nulis tentang nulis fiksi tentang Surabaya, tapi detailnya tuh sangat menarik, etnografis sekali lah. Jadi nulis tentang Kremil yang ini tentang Kalau bisa mudah double turun mungkin diundang ya. Iya. Pasti kita jalan kostum lah di sini. Jalan kostum. Cosplay ya. Aku kurang gondrong sih. Ya. Udah lah. Serius lah. Ya beda lah. Kamu kayaknya serius. Wah. Wah. Gitu ya. Mending digondol mas. Jadi kan kan kan. Apa? Minggu depan. Ya. Bukan minggu depan, bulan depan. Bulan depan. Jadi kita tiap Jumat keempat setiap bulannya. Kalau yang pendek kan ini mandang sweater. Iya. Tinta capek. Mana nih tinta? Kita pulang jalan lagi. Bukunya saksi mata. Saksi mana, Mbak? Enggak usah dipinjam sih, kayaknya tapi itu kayaknya Pak Soto Berata tentang Surabaya waktu jam depan. Tapi ceritanya asik, jadi gimana ada anak kecil, anak kecil sih masih muda ini menghadapi kalangan Jepang. Tapi dia tuh agak tertinggal sama perempuan seperti itu lah. Dan perempuan ini terus juga sama. Iya, jadi lebih tua sih, yang menjadi tua juga. Jadi Matilda ya. Kita juga akan mengusahakan supaya pengarangnya bisa datang. Nah, itu kan pengarangnya ini apa? Tinggal di Surabaya. Oh, di Surabaya. Kalau Pak Soto Brata ini sangat Matilda. Oh, di Surabaya. Tua masih seksi itu. Di Matrix. Tapi kita sendiri orang Italia. Monica Bellucci. Iya, Monica Bellucci. Apa filmnya? Malena. Matilda. Sopo Matilda. Insight-insightnya keren. Terima kasih. Terima kasih ya.